Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillala wa midilhu falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitabut tauhid, yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ke-42 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qalilai ta'ala, yaitu bab firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Makna dari bab ini adalah babu ma ja'a fi tafsiri hadhil ayah min aqwali sahaba. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya, tafsir dari ayat ini dari perkataan para sahabat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, sahabat yang mulia Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan al-andad huwa asyirku. Al-andad yang dimaksud di dalam ayat ini adalah asyirku. Wa huwa akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kesirikan itu lebih samar dari jejak kaki semut yang berada di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Hal ini menunjukkan bahwasanya syirik ini adalah suatu perkara yang sangat samar. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita pun telah menjelaskan maksud dari samarnya syirik ditinjau dari dua hal. Yang pertama ditinjau dari bentuknya, dalam artian bahwasanya kesirikan tersebut adalah kesirikan yang letaknya atau terkait dengan amalan hati seperti riya, sum'ah dan yang semisalnya. Kemudian tinjauan yang kedua ditinjau dari banyak dan tidaknya orang yang mengetahuinya. Tatkala ada kesirikan yang banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, maka itu dikatakan samar dari sisi banyak dari orang yang tidak mengetahuinya, bahwasanya itu adalah suatu perkara yang syirik. Walaupun secara bentuknya syirik tersebut adalah syirik yang zahir, yang nampak, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Oleh karena itulah sahabat yang mulia Ibnu Abbas ini tatkala beliau mencontohkan di antara bentuk kesyirikan yang samar, dalam artian samar di sini bukan dilihat dari bentuknya, tapi samar ditinjau dari banyaknya manusia yang tidak memahami, tidak mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Beliau mengatakan seperti perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, dan demi Allah dan juga demi hidupmu ya fulan dan juga demi hidupku. Kesirikan yang terkandung di dalam perkataan ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah taala sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan sumpah. Yang akan Anda sampaikan ini adalah gabungan dari penjelasan bab ini, kemudian bab yang ke-43 ya, setelah bab yang 42 ini adalah bab yang ke-43, yaitu babu maja fi man lam yakna bil halfi billah, yaitu bab orang yang tidak merasa puas terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pun gabungan dari bab yang ke-62 yaitu babu maja fi kasratil halfi, itu bab tentang hukum banyak bersumpah. Intinya pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan sumpah. Ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan sumpah. Yang pertama adalah definisi dari sumpah. Terkadang ya banyak orang yang menggampangkan sumpah, terutama di sebagian pondok-pondok, dalam perkara yang sepele mereka bersumpah wallahi demi Allah ya. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka tidak memahami definisi atau arti dari makna sumpah. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Poin yang kedua yang kita akan bahas terkait dengan sumpah adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah kafarat bagi orang yang dia telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hukum-hukum yang terkait dengan sumpah, ya, diantaranya adalah syirik, termasuk syirik orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haramnya orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Kemudian haramnya banyak bersumpah. Kemudian haramnya orang dia tidak ridho terhadap orang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu definisi dari sumpah. Ana ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Al-halfu wal-qasamu, nama lain dari sumpah adalah al-halfu dan al-qasam serta al-yamin. Jadi sumpah dalam bahasa Arab itu ada tiga lafaz. Yang pertama adalah al-halfu, kemudian al-qasam dan al-yamin. Maknanya sama, yaitu sumpah. Pengertian dari al-halfu atau sumpah adalah tauqidu syai'i bi dzikri mu'azzamin ala wajhin makhsusin ay bi harfin min hurufil qasam. Sumpah adalah tauqidu syai', menegaskan sesuatu bi dzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan zat yang diagungkan, ala wajhin makhsusin, dengan bentuk yang khusus. Apa maksud dengan bentuk yang khusus? Yakni bi harfin min hurufil qasam, itu diawali oleh satu dari huruf-huruf qasam, yaitu huruf al-wawu, al-ba'u, dan al-ta. Ya, orang bersumpah dengan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi. Ya, apabila seorang bersumpah, ya, dia diawali dengan huruf-huruf wawu qasam, maka artinya dia telah bersumpah iman kepada Allah, iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan kata demi, ya, demi Allah, ya, dan demi yang lainnya. Kemudian yang B, bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan di sini ada tiga bentuk. Yang pertama dengan lafzul jalalah Allah. Dengan lafzul jalalah Allah, dengan lafaz yang mulia yaitu Allah. Wallahi, demi Allah, billahi, tallahi. Yang kedua, bismin min asma'illah, dengan nama dari nama-nama Allah. Warrahmani, dan demi Ar-Rahman. Wal-Azimi, was-Sami'i, wal-Alimi, dan yang lain-lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan, ya, kita bersumpah yang pertama dengan lafaz yang mulia yaitu Allah, yang kedua dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bisifatin min sifatihi, dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Bi izatillahi, bi warahmatihi, bi rahmatillahi, misalnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi wajhillahi, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan yang semisalnya. Ini adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Maka apabila seseorang dia bersumpah dengan bentuk selain tiga hal ini, berarti sumpah tersebut adalah sumpah yang dilarang. Dia bersumpah dengan nama selain Allah, ataupun dia bersumpah dengan kehidupan seseorang, wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi hidupmu. Maka ini adalah sumpah yang dilarang. Ya, karena sumpah yang disyaratkan itu bentuknya hanya tiga. Yang pertama adalah dengan lafaz yang mulia Allah, yang kedua dengan nama dari nama-nama Allah, dan yang ketiga dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukum bersumpah dengan nama selain Allah ala kismaini, terbagi menjadi dua. Hukum asalnya adalah syirkun asgar. Hukum asal bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun asgar. kapan batasannya syirik asgar? Yaitu in kana yu'adzimuhu lakin la yasilu ila haddi musawatihi bi ta'dhimillahi. Yaitu jika orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ini tidak sampai kepada derajat menyamakannya di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang bersumpah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hukum asalnya adalah syirkun asghar. Yaitu jika dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan zat atau seseorang yang dia jadikan sebagai sumpah. Ya, dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang dia jadikan sumpah. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun asghar. Jadi hukum asal dari bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik asghar. Yaitu jika pengagungan dia terhadap orang yang dia jadikan sumpah ini tidak sampai menyamakan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan sumpah kepada selain Allah menjadi syirkun akbar? Sumpah kepada selain Allah menjadi syirik akbar apabila dia mengagungkan orang yang dia jadikan sebagai sumpah yang sampai pada derajat ibadah. Kapan dikatakan sampai derajat ibadah? Yaitu dia mengagungkan orang tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih. Dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Ya, seperti orang-orang yang mereka bersumpah dengan para wali mereka. Ya, dengan kuburan-kuburan para wali. Dengan orang-orang soleh yang mereka sembah. Ya, mereka tatkala bersumpah dengan wali yang mereka agungkan. Pengagungan mereka kepada wali tersebut. Kama yu'adzimunallaha. Sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Bahkan mungkin lebih. Beliau memberikan alasan li'anna katsiran minhum yatasahalu bil halfi billah. Dikarenakan kebanyakan di antara mereka itu bermudah-mudahan tatkala bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala wala yatasahalu bil halfi bil wali. Namun mereka tidak bermudah-mudahan di dalam bersumpah kepada wali. Kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala gampang bagi mereka. Sedikit-sedikit wallahi. Tapi tatkala bersumpah dengan wali mereka, mikir-mikir. Idza qila lahu, kata Syekh, apabila dikatakan kepada mereka, kepada dirinya, ihlif billahi. Bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Badara bil halfi, maka dia akan segera bersumpah, ya demi Allah, saya tidak melakukan ini dan itu. Padahal mungkin dia melakukannya. Tatkala kita tantang untuk bersumpah dengan nama Allah, segera dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahu, tapi jika dikatakan kepadanya ihlib bima'budika, coba anda bersumpah dengan sesembahanmu dengan wali fulan yang engkau anggungkan, berani tidak? Maka orang yang seperti ini biasanya apa? Dia aba, dia mikir-mikir, kemudian dia enggak untuk bersumpah. Kenapa? Ya khafu minal batsyi min hadzal wali, karena takut kualat. Ya, kalau bersumpah dengan wali, kalau dia nanti bohong, wah nanti kualat nih. Ya tatkala dia tidak berani bersumpah dengan wali karena dia takut kualat, maka sumpah yang seperti ini adalah syirkun akbar. Berarti di dalam hatinya, ya dia lebih mengagungkan wali tersebut dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia segera bersumpah, tapi tatkala dia disuruh untuk bersumpah terhadap wali yang dia agungkan, maka dia tidak berani karena takut kualat. Nah, maka yang seperti ini berarti dia lebih mengagungkan selain Allah dibandingkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hukum bersumpah dengan nama selain Allah, hukum asalnya adalah syirik asghar. Hukum asal syirik asghar dan bisa menjadi syirik akbar apabila dia menyamakan pengagungan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin lebih. Yang menunjukkan akan kesyirikannya adalah sabda Rasulullah dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Jadi barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kafiran ataupun kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Lihat oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, tatkala seorang mungkin dia terlanjur bersumpah dengan nama selain Allah, mungkin di dalamnya, karena sering mungkin kita tanpa kita sadari mengatakan swear ataupun yang semisalnya, dia mungkin ya itu termasuk dari bersumpah kepada selain Allah ataupun mungkin yang bentuk yang lainnya, maka kafaratnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa yang dia bersumpah, faqala fi halfihi, dan dia berkata di dalam sumpahnya, wallata wal uzza, dan demi Lata dan Uzza, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hukum-hukum yang terkait dengan sumpah, di sini ada sekitar 5 hukum. Ada bentuk bersumpah dengan 5 hukum yang terkait dengan sumpah, yang 4-nya haram dan yang satu yang boleh hanya satu keadaan. Yang pertama adalah haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, dan ini termasuk dari kesyirikan sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah tahrimul halfi billahi kadiban, haramnya bersumpah dengan nama Allah kadiban dalam keadaan dusta. Wahia al-gomus, dan sumpah yang seperti ini, ya, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, dinamakan oleh para ulama adalah al-gomus. Kenapa? Kenapa bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta kok dinamakan dengan al-gomus? Gomus itu artinya membenamkan. Ya, li'annaha takmisu sahibahu fil ithmi thuma finnar. Ya, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dinamakan al-gomus, karena hakikatnya, ya, tatkala dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah, tatkala dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ya, berarti hakikatnya dia telah membenamkan dirinya ke dalam perbuatan dosa yang bisa menyebabkan dia terbenam ke dalam api neraka. Ya, ini yang kedua, haramnya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, dan dia ini adalah termasuk dari al-gomus. An Ibni Umar, dalilnya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduk. Ini syahidnya. Syahid dari hadis yang mulia ini. Ya. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, falyasduk, maka hendaklah dia jujur. Perintah menunjukkan akan kewajibannya. Tatkala seseorang dia bersumpah dengan nama Allah dan dia dusta, hakikatnya dia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, dustanya tersebut. Dan yang kedua, berarti dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bawa-bawa nama Allah, dia jadikan nama Allah sebagai tameng untuk menutupi kedustaannya. Dan ini adalah bentuk peremehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ هُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ, dan insya Allah nanti kita akan jelaskan yang lafaz yang selanjutnya. Dan barang siapa, ada orang yang dia bersumpah kepadanya, billahi dengan nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridho, dia terima. Jadi kalau ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk ridho. Nanti yang jadi pertanyaannya, apakah setiap semua keadaan apabila ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah wajib kita ridho? Nanti insya Allah diperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti dilihat keadaannya. Kalau misal dia bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang jelas kedustaannya, maka yang seperti ini tidak wajib ridho. Ada seorang mengatakan, wallahi ya fulan, ini tongkat ini terbuat dari emas misalnya. Padahal jelas bagi kita ini bukan emas ini. Jangankan emas, besi aja bukan, ini kayu. Ya, jelas dustanya. Maka yang seperti ini kita tidak wajib untuk ridho. Wa man lam yardha falisa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridho, tatkala ada orang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falisa minallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang ini. Ya, tatkala ada kalimat, suatu perbuatan dosa, maksiat, kemudian diakhiri dengan falisa minallah, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Ya, termasuk dari dosa besar. Jadi bersumpah dengan nama Allah, dalam keadaan dia dusta, dosa besar. Karena kita diperintahkan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur. Kemudian apabila ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah, maka wajib kita ridho. Kalau kita tidak ridho, maka kita masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Walaupun nanti insya Allah ada perinciannya. Dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan bahwasanya hadis ini, dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya wajib baginya untuk jujur. Tidak boleh berdusta. Kenapa? Li'annahu man halafa billahi wa huwa kadhibun faqad istahana bi'azamatillahi ta'ala. Dikarenakan orang yang dia bersumpah kepada Allah dalam keadaan dia dusta, berarti dia merendahkan di dalam pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita jelaskan, bahwasanya definisi dari sumpah itu adalah untuk menegaskan sesuatu. Kalau kita dituduh misalnya melakukan suatu pencurian yang kita tidak melakukannya, kita tidak melakukannya, kita disidang, ya, maka pada saat itu boleh bagi kita apa? Untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh. Jika dalam keadaan kita terdesak, memang kita membutuhkan. Namanya juga definisi taukidu syai', menegaskan sesuatu. Kalau dalam suatu perkara yang tidak perlu ditegaskan, maka enggak perlu sumpah. Sumpah itu dibutuhkan jika dalam keadaan memang kita membutuhkannya, ada hajat dan memang kita jujur. Tapi kalau sedikit-sedikit sumpah, banyak bersumpah tanpa hajat, tidak butuh bagi dia untuk bersumpah, maka ini hukumnya haram. Bahkan termasuk dari dosa besar. Ya, kalau dia bersumpah dalam perkara yang sepele. Jadi dijelaskan di sini oleh Syaikhul Al-Fauzan, orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ini adalah merupakan keharaman. Ya, beliau menjelaskan dua alasan sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, hakikatnya dia telah merendahkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa annahu kadzabun. Dan yang kedua, karena dia telah bersumpah. Sementara sumpah secara zatnya adalah suatu perkara yang haram. Seperti beliau di sini mencontohkan, ya, seseorang mungkin penjual yang dia berbohong di dalam masalah harga. Ada orang yang menawar misalnya, "Pak, ini harganya berapa, Pak?" "Wah, ini 10.000. "Wah, mahal banget, Pak. Saya 8.000 lah." "Wah, 8.000 enggak bisa deh. Modalnya aja belum balik tuh." Sumpah deh. Padahal dia belinya 5.000 modalnya. Ya. Dia bersumpah dalam keadaan dia bohong agar apa? Agar dagangannya laris ataupun yang semisalnya. Maka yang seperti ini adalah termasuk dari sumpah yang dusta dan dinamakan dengan al-ghamus. Kenapa dinamakan al-ghamus? Karena hakikatnya berarti orang ini telah menceburkan dirinya ke dalam perbuatan dosa yang bisa menjerumuskannya ke dalam api neraka. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya hukum yang pertama termasuk dari syirik orang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, haramnya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Kalau misalnya ada pertanyaan, manakah yang lebih ringan? Apakah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur, ataukah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta? Apakah bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, ataukah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta? Maka al-jawab insyaAllah telah antum pahami bersama, bahwasanya yang lebih ringan adalah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Oleh karena itulah, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, "La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan." Ya. aku bersumpah dengan nama Allah kadziban, dalam keadaan aku berdusta, ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada an ahlifa bi ghairihi shodiqan, daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya, jadi Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai, kalau seandainya terpaksa misalnya, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, li anal halafa billahi kadiban fihi tauhid wal halfu bi ghairillahi shadiqan syirkun. Karena bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu di dalamnya ada tauhid. Dan bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur itu di dalamnya ada kesyirikan. Intinya dari penjelasan Ibnu Taimiyah, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, dan orang yang dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, masing-masingnya ini ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kebaikan dan ada keburukan. Yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, kebaikannya apa? Jujur. Yang kedua, orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, kebaikannya apa? Bersumpah dengan nama Allah. Di antara dua kebaikan ini, manakah yang lebih tinggi? Kebaikan jujur atau kebaikan tauhid? Jelas kebaikan tauhid. Ya. Yang kedua, di dalam dua sumpah ini, masing-masing ada kejelekannya. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Kejelekannya apa ini? Syirik. Yang kedua, dia dusta. Kejelekannya dusta. Manakah yang lebih parah? Antara dua perkara ini, yang lebih parah adalah apa? Syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah. Kejelekan syirik lebih besar daripada kejelekan berdusta. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya. Kemudian poin yang hukum yang ketiga yang terkait dengan sumpah adalah tahrimu liman lam ya'na bil halfi billah. Itu haramnya bagi orang yang dia tidak merasa puas, ya, tidak qanaah, tidak menerima, tidak ridho terhadap orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adalinya sudah kita sampaikan. Ya, hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi, dan barang siapa yang dia disumpahi, ya, ada orang yang bersumpah kepada dia dengan nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridho, dia terima. Wa man lam yardha falaysa minallah, barang siapa yang tidak ridho maka Allah berlepas diri dari orang tersebut. Wa syahid min hadal hadis, dan syahid dari hadis ini adalah sabda Rasulullah, man khulifa lahu billahi falyardha, ya, barang siapa yang ada orang bersumpah kepadanya dengan nama Allah maka hendaklah dia ridho. Ya, maknanya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yaitu falyardha bil yamini billah, maka hendaklah dia ridho terhadap sumpah yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia wajib ridho? Ta'dhiman lillahi taala. Ini dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita ridho. Karena hal ini adalah merupakan bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yadullu ala kamalit tauhid. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid. Ya, tsumal al-halifu, kemudian orang yang bersumpah, in kana shadiqun fa huwa ala ma khulifa, jika dia jujur maka dia sesuai apa yang dia telah sumpah. Kalau disandainya orang ini yang bersumpah dengan nama Allah jujur, ya sudah. Ya. Tapi kalau dia ridho wa dia dusta, wa in kana kadiban fa ithmuhu alaihi, dan jika dia dusta maka dosanya ya kembali kepada dirinya. Dan biasanya orang yang dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ya, biasanya orang ini lama kelamaan akan Allah singkap keburukannya, akan Allah singkap. Katakan oleh di sini dijelaskan di dalam kitab Sisal al-Fauzan bahwasanya sebagian para ulama ya ini dikembalikan ilaman urifa asidquhu fil yamin. Sebagaimana tadi kita jelaskan, apakah setiap keadaan orang yang dia bersumpah dengan nama Allah kita wajib ridho? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini dikembalikan ya apabila kita benar-benar mengetahui atau mungkin dugaan besar kita dia jujur. Ya, karena dalam hadis ini ya Rasulullah sebelumnya mengkaitkan man halafa billahi falyasduq. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaklah dia jujur. Maka apabila ada orang yang dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur, maka hendaklah kita ridho. Oleh karena itulah Syaikh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya di dalam kitabnya itu Qaulul Mufid, wa amma binisbati lil mahlufi lahu fa hal yalzimu ayusaddaku amla. Kalau ditinjau dari orang yang disumpahi, misalnya kita ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan kita? Apakah lazim bagi kita untuk jujur untuk membenarkannya atau tidak? Al mas'alatu la takhlu min ahwali khamsin, kata beliau, maka masalah ini tidak lepas dari 5 keadaan. Ya, yang pertama, apabila diketahui kedustaannya. Dia bersumpah dengan nama Allah, jelas dustanya jelas. Ya fala ahada yaqulu innahu yalzamu tasdiquhu, maka tidak ada seorang pun mengatakan maka lazim harus baginya untuk membenarkannya. Ya, tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah kepada kita sementara dia jelas dustanya, 100% dustanya, maka pada saat keadaan seperti ini tidak wajib bagi kita ridho. Ya karena wajib bagi kita ridho jika kita ketahui bahwasanya dia adalah jujur. Ya. Karena hadis ini dikaitkan dengan man halafa billahi falyasduq. Berarti ada kaitannya. Ya, kita ridho jika orang tersebut jujur. Kalau dia dusta maka tidak wajib kita untuk ridho. Yang kedua, dustanya itu lebih kuat dibandingkan jujurnya. Kalau kita persenkan, ya, kalau yang pertama 100% dustanya. Yang kedua mungkin kemungkinan dustanya itu 75%. Adapun kemungkinan benarnya itu dia jujurnya 25%. Jadi lebih condong ke dustanya. Ya, maka yang seperti ini fakadzalika, maka yang demikian itu la yalzamu tasdiquhu, tidak lazim bagi kita untuk membenarkannya. Lalu yang ketiga, apabila dua perkara itu sama. 50%, 50%. Ada orang bersumpah dengan nama Allah kepada kita, uang kita dicuri, kemungkinan besar, tapi kita gak begitu yakin. Intinya 50%, 50% si fulan yang mencuri, tapi kita gak begitu yakin. Ya, ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Sama-sama 50%. Kalau dalam keadaan seperti ini, fahada yajibu tasdikuhu, maka yang seperti ini wajib kita membenarkannya. Ya. Kalau 50%, 50%, kita tidak mengetahui ini dia jujur atau dustanya, ya sama perkara, dua perkara ini, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Yang keempat dan kelima ini jelas, apabila kemungkinan besarnya jujur, akan jujurnya 75% jujurnya misalnya, maka ini jelas wajib kita membenarkannya. Lebih-lebih lagi yang kelima, jika kita mengetahui bahwasanya dia memang benar-benar jujur, maka yang pada yang kelima ini jelas kita wajib untuk membenarkannya. Ya. Jadi yang wajib bagi kita untuk ridho terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah kepada kita, jika memang 50% ya kemungkinan orang ini dusta, 50% kemungkinan dia jujur. Jadi antara dusta dan jujur ini ya di antara keduanya ini 50-50, 50%, 50%, dan di bawahnya dan seterusnya. Kalau kemungkinan besar jujur wajib ridho, apalagi kalau kita tahu dia adalah jujur, maka ini lebih wajib lagi ridhonya. Kemudian yang keempat adalah tahrimu kasratil halfi billahi walau kana sadikon idza lam tada ilaihi hajah. Haramnya bersumpah dengan nama Allah walaupun dia jujur jika dia tidak membutuhkan, tidak ada hajat untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi haramnya banyak bersumpah walaupun dia jujur jika dalam keadaan dia tidak memiliki hajat untuk bersumpah. Kenapa yang seperti ini adalah haram? Ya dikarenakan hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara bentuk, di antara sifat orang yang mentahqiq tauhid, yang sempurna tauhidnya adalah dia tidak banyak-banyak bersumpah, ya. Kecuali memang dia dalam keadaan berhajat untuk bersumpah. Kalau dalam masalah sepele, dia tidak berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia jujur. Ini adalah sebagai bentuk atau di antara sifat orang-orang yang dia mentaati tauhid, yang dia benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Di antara dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Salman, dari sahabat yang mulia Salman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullahu, yang mana Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, wa lahum adzabun alimun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda ada tiga jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara, yang kedua Allah tidak akan sucikan mereka, dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan azab yang sangat pedih bagi orang ini. Siapakah mereka? Yang pertama adalah usaimitun zanin, seorang laki-laki yang sudah tua dia berzina. Yang kedua wa'ailun mustakbirun, orang yang miskin yang dia sombong. Yang ketiga yang menjadi syahid dari pembahasan kita, warajulun ja'alallaha bidaa'atahu, dan seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yastari illa biyamini, tidaklah dia membeli atau membeli kecuali dengan sumpah, menjual, yastari itu apa? Membeli ya. Tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah, wa la yabiu illa biyamini, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang tiga kelompok manusia dari pelaku kemaksiatan yang mendapatkan ikab, ya, azab yang sangat pedih. Yang pertama Allah tidak akan ajak mereka berbicara. Yang kedua Allah tidak akan sucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, menunjukkan tiga perkara ini yang Rasulullah sebutkan adalah termasuk dari al-kabair, dosa besar. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu usaimitun zanin, seorang yang sudah tua yang dia berzina. Ya. Kalau seorang yang masih muda dia melakukan perbuatan zina, walaupun tidak wajar tapi ada sedikit kewajaran, karena pada orang muda itu biasanya syahwatnya lebih besar dibandingkan orang yang sudah tua. Seorang pemuda yang berzina dosa. Tapi lebih besar lagi dosanya bagi seorang yang sudah tua yang dia berzina. Ya karena biasanya kalau orang sudah tua, keinginan untuk berzinahnya, syahwatnya itu melemah. Tatkala dia sudah tua tapi masih berzina, menunjukkan memang dia ini adalah pekerjaannya atau yang dia suka adalah masalah zina. Ya, maka dosanya lebih besar dibandingkan seorang pemuda yang dia berzina. Kemudian yang kedua, a'ilun mustakbirun, yaitu seorang yang miskin yang dia sombong. Seorang miskin yang dia sombong di tengah-tengah masyarakat. Yang mana sombong ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, ya. Akan tetapi lakin al-fakiru laisa lahu minal mal ma yad'u ilal kibr. Orang miskin ini dia tidak memiliki harta yang tidak ada dorongan bagi dia untuk sombong. Kalau orang kaya punya harta, banyak harta, punya kedudukan, sedikit wajar kalau dia sombong. Karena ada sesuatu yang dia jadikan untuk alat bersombong ria. Tapi kalau orang yang miskin, tidak ada sesuatu yang dia sombongkan, kok dia itu sombong? Hal ini menunjukkan ya dulu ala annal kibir tabi'atun lahu. Hal ini menunjukkan bahwasanya kesombongan ini memang sudah tabiat dasar orang tersebut. Ya, maka orang yang miskin yang dia sombong, dosanya lebih besar daripada orang kaya yang dia sombong. Kemudian yang ketiga menjadi syahid dari pembahasan kita, yaitu seorang laki-laki yang dia menjadikan Allah sebagai bahan dagangannya, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Tatkala dia membeli dengan sumpah, dan tatkala dia menjual juga dengan sumpah. Nah, jadi dia beringan-ringan di dalam masalah sumpah, walaupun mungkin dia jujur. Karena kalau orang jual beli itu bersumpah, tidak ada hajat bagi dia, walaupun dia jujur. Dia tidak berhajat. Apa hajatnya untuk bersumpah? Sumpah itu diperlukan jika memang dalam keadaan dia memiliki hajat dan terdesak. Dan inilah hukum keadaan yang kelima, yaitu orang yang dia ya bersumpah dalam keadaan memang memiliki hajat dan dia jujur. Maka ini hukumnya adalah boleh. Ya, selesai sudah pembahasan kita terkait masalah sumpah. Kemudian kita kembali ke kitab. Menjelaskan penafsiran dari Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya, di antara tafsiran beliau wa huwa antakula, yaitu seperti Anda mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau wa taqulu dan seperti Anda mengatakan laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Walau lalbatu fiddari la'atal lusus. Seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya lusus, yaitu maling, sudah mendatangi kita. Walau lalbatu fiddari, dan seandainya tidak ada bebek ini di dalam rumah, tentu lusus, yaitu maling, sudah mendatangi. Sudah masuk ke dalam rumah. Perkataan yang seperti ini sudah kita bahas. Ya, tatkala kita membahas bab yang sebelumnya, itu perkataan laula fulan lam yakun kada. Ya, seandainya tidak ada fulan, tentu tidak akan terjadi yang seperti ini dan seperti itu. Ya. Laula kulaibatu hadzal atana lusus, ini hukumnya kalau hanya sekedar khabar saja yang mengabarkan suatu kejadian, maka hukumnya adalah boleh sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau ada unsur dia menyandarkan kepada sebab, ada unsur kepada menyandarkan kepada anjing kecil, ya, dia bersandar kepada sebab tersebut, maka ini adalah hukumnya syirkun asghar. Dan kebanyakan orang-orang yang dia mengatakan seperti perkataan ini, apabila menimpa sesuatu, misalnya rumahnya tidak jadi kemalingan, malingnya kabur karena suatu sebab, atau dia mendapatkan nikmat yang lainnya, biasanya mereka, kalau seandainya mereka langsung menyandarkannya kepada sebab, yang dengan sebab tersebut dia mendapatkan apa yang dia inginkan, hal ini kemungkinan bisa jadi memang di dalam hatinya ada unsur penyandaran kepada sebab. Oleh karena itulah, tatkala kita mendapatkan suatu ya nikmat ataupun yang semisalnya, maka hendaklah yang pertama kali kita sandarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadlillah. Ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung kita sandarkan kepada sebab. Ya, hendaklah kita langsung sandarkan kepada Sang Pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang setiap mendapatkan sesuatu langsung dia sandarkan kepada sebab, jangan-jangan memang di dalam hatinya itu ada unsur penyandaran kepada sebab. Kemudian selanjutnya, waqalur rajul li sahibihi, dan seperti perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Hal ini karena kehendak Allah dan juga kehendakmu. Hal ini karena kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ini jelas, insya Allah sudah kita jelaskan pula. Ya, di dalamnya ada unsur kesirikan. Ya, karena diatofkan dengan huruf wau yang menunjukkan menyamakan. Berarti dia menyamakan kehendak Allah dan kehendak seseorang. Ya, masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa fulan, karena diatapkan dengan huruf waw yang menunjukkan litaswiyah, menunjukkan taswiyah, maka ini hukum asalnya adalah syirik asghar, hukum asalnya. Tapi nanti terkadang ya orang yang mengatakan seperti ini bisa menjadi syirik akbar, tergantung dari keyakinannya. yang syirik asghar hukum asalnya ini kalau dia masih meyakini kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Tapi dalam ucapan ini hanya sekedar ucapan, ya. Tapi dia masih meyakini kehendak Allah itu lebih tinggi di atas kehendak makhluk. Tapi kalau ada unsur penyamaan, benar-benar dia menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dia samakan dalam keyakinannya, maka yang seperti ini sampai kepada derajat syirik akbar. Tapi kalau dia tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka hukumnya syirik asghar. Kalau perkataan Masya Allah summa fulan summa syi'ta, maka ini hukumnya boleh. Karena diatapkan dengan huruf summa yang menunjukkan tertib. Tapi jika orang mengatakan Masya Allah summa syi'ta, di dalamnya ada unsur tetap di dalamnya, misalnya dia meyakini ya kehendak Allah dengan kehendak manusia itu sama, maka yang seperti ini hukumnya syirkun akbar. Nanti kembali kepada keyakinan. Kalau Masya Allah wa syi'ta, hukum asalnya syirik asghar. Jika dia meyakini kehendak Allah di atas kehendak makhluknya. Bisa berubah menjadi syirik akbar jika dia benar-benar menyamakan. Kalau perkataan Masya Allah thumma syi'ta, hukum asalnya boleh. Boleh. Karena secara lafaz thumma ini litartib. Ya, tidak ada unsur penyamaan. Tapi kalau hatinya di dalamnya ada unsur menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka perkataan yang seperti ini pun hukumnya adalah syirik akbar. Tidak ditinjau dari perkataannya, tapi ditinjau dari keyakinan yang dimiliki oleh sang pengucapnya. Kemudian beliau mengatakan, La taj'al fiha fulanan wa hadha kulluhu bisyirkun. Janganlah kamu menjadikan di dalamnya fulan, karena yang semua itu adalah termasuk dari kesyirikan. Ya, imma syirik akbar, imma syirik asghar, tergantung dari keyakinan orang-orang yang mengucapkannya. Ya. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, menjelaskan mensarah dari perkataan Ibnu Abbas ini, beliau mengatakan hadza maqalahu Ibnu Abbas fi tafsiri hadil ayat. Inilah apa yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan ayat fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, kemudian beliau memberikan beberapa faedah terkait dengan ayat yang telah kita sampaikan dan tafsiran dari Ibnu Abbas, ya. Di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwasanya an-tauhid huwa a'dhamu ma'murun bihi, ya, bahwasanya tauhid ini adalah sebesar-besar perintah. Alianna Allah bada bihi fi awali nida'in fil mushaf al-karim, dikarenakan Allah memulai perintah tauhid ini pada awal nida ya ayuhan nas, ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. Ini adalah ayat yang pertama kali Allah menyeru manusia, ya ayuhan nas, yang berisi nida ya ayuhan nas, kan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ini banyak dalam Al-Qur'an. Yang pertama kali dalam Al-Qur'an seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah a'dhamu ma'murin bihi, adalah sebesar-besar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 21 dan juga 22, bahwasanya di antara dalil wajibnya bagi kita untuk menetapkan keilahan Allah, menetapkan tauhid uluhiyah Allah, adalah penetapan tauhid rububiyah. Ya. Di sini dikatakan fil ayataini al-istidlalu bi tauhidir rububiyah ala tauhidil ilahiyah. Di dalam dua ayat tersebut ada pendalilan dengan tauhid rububiyah atas penetapan tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menetapkan tauhid rububiyah selayaknya dan seharusnya bagi dia menetapkan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, annahu la yakfi al-amru bitauhid bal labudda min nahyi anisyirki. Bahwasanya tidaklah cukup seorang dai, misalnya dia hanya mendakwahkan, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal labudda minan nahyi anisyirki, tapi harus juga bagi dirinya untuk melarang umat dari kesyirikan. Li'anna Allah qala fil ayatil ula, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, itu Al-Baqarah ayat 21, ubudu rabbakum, perintah untuk bertauhid. Wa qala fi khatamil ayah atsaniya, kemudian Allah pun menutup pada ayat yang kedua, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan. Fadala ala annahu labuda minal jam'i bainal amrayni, kata beliau, maka hal ini menunjukkan harus kita menggabungkan dua perkara, yaitu al-amru bitauhid, memerintahkan tauhid, wa nahyu anis syirki, dan melarang dari kesirikan. Bukan hanya sekedar kita perintahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, tapi juga kita harus melarang manusia dari kesirikan. Dan tidaklah mungkin kita memerintahkan manusia untuk bertauhid kalau kita enggak tahu tauhid itu apa. Maka tertuntut bagi kita untuk mempelajari masalah tauhid, hal-hal yang terkait dengan tauhid. Dan tidak mungkin kita melarang manusia dari kesirikan kalau kita tidak tahu itu, kesirikan itu bagaimana bentuknya. Wa hadza fil Qur'an katsirun. Ya, dan ini dalam Al-Qur'an ini banyak sekali menggabungkan antara perintah tauhid dan larangan syirik. Ani abudullah wajtanibu tagut wa abudullah wala tusyriku bihi syai'an. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, fil ayati dalilun ala annal iqraro anal an anal ala annal iqraro bi tauhid rububiyyah la yakfi fi tauhid. Di dalam ayat ada dalil bahwasanya menetapkan tauhid rububiyyah itu tidaklah cukup. Seorang itu dikatakan orang yang bertauhid, ya. Li anna Allah akhbara anal musyrikina ya'lamuna hadza. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrik pun mengetahui, mereka pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui bahwasanya yang menciptakan kalian adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan penetapan tauhid rububiyah tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ini untuk membantah sebagian dari orang-orang yang hanya sekedar meyakini cukuplah orang itu dikatakan Islam, ya, jika dia ini meyakini Allah adalah sang pencipta. Sehingga di antara mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti yang salah, yaitu la khaliqa illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam jika benar-benar dia memahaminya, makna dari kalimat ini. La ilaha illallah makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meyakini dengan keyakinan yang benar, maka sah ucapan la ilaha illallahnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Ya, tidaklah bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah mengilmui kalimat la ilaha illallah dengan pengilmuan yang benar. Ya, sebagian orang mengilmui la ilaha illallah dengan pengilmuan yang salah. Ya, mereka banyak di antara kita ini, di antara kaum muslimin, mengartikan la ilaha illallah dengan arti yang salah. Ya, banyak mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan di sini maksudnya apa? Pencipta, ya. Ya, orang-orang Indonesia kan mengartikan Allah itu sesembahan atau yang lainnya Tuhan, ya. Jadi Tuhan ini lebih condong kepada makna Rob, ya, sang pencipta. Oleh karena itulah Pancasila itu yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Meyakini bahwasanya pencipta itu adalah satu. Jadi orang yang tidak terpenuhi rukun dari Pancasila yang pertama enggak boleh hidup di Indonesia. Berarti Tuhan ini memang maknanya adalah apa? Pencipta. Orang Nasara meyakini pencipta siapa? Allah. Ya, berarti dia boleh hidup di Indonesia. Seandainya tidak ada Tuhan di sini, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan ini artinya sesembahan, maka yang boleh hidup di Indonesia hanya orang Islam. Ya, tidak ada ketuhanan yang sesembahan yang hanya satu. Berarti orang Islam aja yang boleh hidup di Indonesia. Selain orang Islam enggak boleh. Ya. Oleh karena itulah Tuhan di sini diartikan apa? Sepencipta. Kemudian yang kelima, bahwasanya kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini banyak sekali ya diucapkan oleh manusia, yang ini termasuk dari kesirikan, dan hukum asalnya adalah syirik asghar wa yusamma syirkal alfaz, dan dinamakan dengan syirik lafaz. Walau lam yaqsud biqalbihi, walaupun sang pengucapnya tidak memasukkan tidak memaksudkan di dalam hatinya. Ya, walaupun dia tidak, misalnya orang mengatakan laula kulaibatu hadza, dia tidak memasukkan ini dalam bentuk kesyirikan, enggak ada maksud untuk melakukan kesyirikan. Tapi lafaz yang seperti ini di dalamnya ada unsur kesyirikan. Lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan, maka hendaklah lafaz-lafaz yang seperti ini walaupun kita tidak menginginkan, ya, hendaklah yang seperti ini kita jauhi. Ya, hendaklah yang seperti ini kita jauhi. Ya, kemudian faedah yang ke-6, ya, bahwasanya kebiasaan ulama salaf mereka berdalil dengan ayat-ayat yang diturunkan terkait dengan kesyirikan akbar untuk menjelaskan kesyirikan yang asghar. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini kan khitabnya awalnya adalah ke orang-orang musyrikin yang dia melakukan kesyirikan yang akbar. Akan tetapi Ibnu Abbas di sini yang berdalil dengan ayat yang mulia ini untuk menunjukkan tidak bolehnya melakukan kesyirikan yang asghar. Kenapa? Karena kesyirikan yang asghar ini bisa membawa seseorang kepada kesyirikan yang akbar. Ya. Sehingga di sini wajibnya bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik lafaz, niat maupun perbuatan. Terus kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-44, karena 43 sudah kita jelaskan. Bab ke-44 ini pun sebenarnya sudah kita jelaskan, tapi ada sedikit tambahan penjelasan, yaitu bab qauli masya Allah wa syi'ta. Itu bab tentang perkataan masya Allah wa syi'ta. Di sini dikatakan, qala syekh, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, babu qawli masya Allah wa syi'ta. Yakni ma warda fi dhalika, itu apa-apa yang telah datang penjelasannya dari larangan melakukan kesyirikan, ya, mensejajarkan ma'isah kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Akan tapi kalau disandarkan dengan huruf atop wau, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau memberikan judul bab diatopkan dengan huruf wau yang menunjukkan akan kebolehannya seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Yang ini adalah termasuk dari kesyirikan, Fan. Ini termasuk dari kesyirikan karena diatopkan dengan huruf wau yang menunjukkan taswiyah, penyerupaan. Dan yang dibolehkan adalah dengan huruf summa. Dan yang lebih afdol lagi, berdasarkan nanti dalil yang ada, adalah dengan mengatakan masya Allah wahda. Jadi inti dari hadis bab yang mulia ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan urutan dari perkataan masya Allah yang disandarkan setelah itu kepada kehendak manusia. Intinya ada 3, ada yang hukumnya syirik, ada hukumnya boleh, dan ada hukumnya yang afdol. Yang syirik adalah dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini syirik, kan diatapkan dengan huruf wau yang menunjukkan taswiyah. Kemudian yang boleh adalah masya Allah thumma syi'ta. Ini hukumnya boleh, karena dihubungkan dengan huruf summa yang menunjukkan litartib, tidak ada unsur taswiyah di dalamnya. Dan yang lebih afdol, berdasarkan dalil yang beliau bawa, adalah masya Allah wahda. Ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan dari Kutailah, bahwasanya ana Yahudian atali Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan innakum tusyrikuna. Ya, sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Dia mendatangi Nabi, orang Yahudi ini, kemudian orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, innakum tusyrikuna. Sesungguhnya kalian ini telah melakukan kesyirikan. Takuluna, yaitu kalian mengatakan masyaallah wa syi'ta. Wa takuluna, dan kalian juga mengatakan wal ka'bati. Jadi orang-orang Yahudi ternyata pun mengetahui di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Yang mana orang Yahudi ini mendengar sebagian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah masyaallah wa syi'ta, juga bersumpah dengan nama selain Allah wal ka'bati. Maka kemudian pun fa'amarohumun nabiyyu, maka Nabi pun memerintahkan mereka, itu para sahabat, idza aradu ayyahlifu, jika mereka hendak bersumpah, ayakulu, maka hendaklah mereka mengatakan wa rabbil ka'bah, dan rabb ka'bah. Wa ayakulu, dan mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Ini yang menunjukkan kebolehannya mengatakan suma cita. Adapun dalil yang lebih afdolnya, ya, adalah berdasarkan sabda Rasulullah di dalil yang ketiga yang dibawakan, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh bin Abdul Wahab, walahu aidon, dan baginya juga dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku bagi Allah sekutu? Apakah engkau ingin mensejajarkan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bal, akan tetapi katakanlah, masya Allah wahda, ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Ini Rasulullah ingin menunjukkan keafdolannya. Lebih afdal kita mengatakan masya Allah wahda. Kalau masya Allah tsumma syi'ta, hukumnya boleh. Tapi yang lebih afdal adalah masya Allah wahda. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-45 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man sabad dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencela masa, waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.